إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan Allah إخواني في الدين عزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuknya Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah yang agung ini dan kita dimudahkan duduk kembali dalam majlis ilmu. Kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian yang lalu dari Al-Wala' wal-Bara' Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau sampaikan kepada kita dalam pembahasan bentuk-bentuk loyalitas kepada sesama muslim. Kita sampai pada yang kedua, yaitu munasaratul muslimin wa mu'awamatuhum. Kita senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, wa mu'awanatuhum, dan senantiasa memberikan bantuan, bin nafsi wal mali wal lisan, baik dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, fima yahtajuna ilaih, dalam perkara yang mereka butuhkan, baik itu fi dinihim, baik itu dalam urusan agama mereka atau dunyahum, dalam urusan dunia mereka. Karena memang Allah telah beritakan dalam Al-Quran sebagaimana kata beliau dalam kitab ini, Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala membawakan firman Allah surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mu'min laki-laki dan mu'min wanita, sebagian mereka adalah wali, senantiasa tolong menolong, senantiasa saling melindungi, saling mencintai, saling mengayomi dengan yang lainnya. Dan demikian pula beliau sebutkan firman Allah surat Al-Anfal ayat 72, kewajiban bagi setiap muslim kepada saudaranya. Allah sampaikan, wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Dan jika mereka minta tolong kepadamu dalam perkara pembelaan masalah agama, ya, urusan agama, fa'alaikumun nasr, wajib engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Kecuali ya, pada kaum yang sudah ada perjanjian antara kalian dan mereka. Ini perintah dari Allah. Walaupun ini ayat turun kepada Nabi SAW, juga tentunya bagi kita kaum muslimin. Kalau saudara kita minta bantu, minta tolong, terlebih dalam perkara agama, wajib kita untuk memberikan pertolongan. Ini kalau kita diminta secara fisik, bantu. Kecuali kalau mereka minta pertolongan untuk kita membantunya dalam perang melawan orang-orang yang sudah ada perjanjian antara kita dengan mereka, maka tahan dulu. Yang dimaksudkan dalam ayat ini juga, beliau Syekh Shalih Fauzan bawakan ayat ini sebagai dalil wajibnya kita sesama muslim untuk saling tolong menolong, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, baik dengan jiwa, harta, juga dengan lisan. Dan sungguh hadirinnya dimuliakan Allah, ini adalah termasuk bentuk akhlak yang sangat mulia. Akhlak seorang muslim yang senantiasa mempunyai sifat dermawan, mudah membantu, ya, sifat mulia, mudah untuk membantu sesama, tidak bersifat bakhil. Sebab bakhil ini termasuk akhlak yang sangat tercela, dan itu tumbuh dari jiwa yang keji. Sedangkan sifat mulia, sifat dermawan, sifat loman, ini ada termasuk seorang muslim yang jiwanya tumbuh darinya kebaikan karena iman yang ada pada jiwanya tersebut, hatinya yang senantiasa terang, sehingga dia bersih dari penyakit atau kotoran-kotoran hati semacam bakhil ini. Dan Allah perintahkan kita untuk saling memberikan pertolongan bantuan kepada sesama muslim, karena memang kita ini lemah, kita ini butuh satu dengan yang lainnya, dan kita butuh untuk saling menguatkannya. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan dalam Al-Quran kepada kita untuk senantiasa memberikan apa yang Allah telah anugerahkan sebelum terlambat waktunya. Karena apa hadirinnya dimuliakan Allah? Allah beritakan, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah sampaikan dalam ayat ini, ambillah dari harta mereka sadaqah, yakni zakat, untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Dan dalam ayat yang lain Allah sampaikan, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Surat Al-Hasyr ayat 9 tadi, At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala sampaikan, dan barang siapa yang terpelihara, terjaga dari sifat bakhil, maka itulah dia orang-orang yang bahagia. Sayangnya banyak dari manusia yang tidak mengimani akan apa yang Allah sampaikan ini. Dia menganggap bahwa harta yang dikeluarkan secara wajib seperti zakat, ataupun harta yang dikeluarkan ya seperti infak, yang bukan zakat mal atau zakat fitrah, itu dianggap akan mengurangi kekayaannya, dianggap akan mengurangi rizkinya. Padahal sungguh itu mensucikan jiwanya, mensucikan hartanya. Dan Allah telah sampaikan sifat manusia yang seperti ini. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ma'arij. Allah telah sampaikan, sungguh manusia Allah ciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, ketika menimpa dirinya keburukan, dia terus mengeluh, mengadu. Wa idza masal khairu manua. Namun ketika ia diberi oleh Allah kebaikan, bakhil, kawaja. Itu sifat manusia. Kalau untung diam-diam, tidak cerita siapa-siapa, nanti orang lain ikut. Tapi kalau rugi, semua orang mungkin satu pasar kenal tahu semua. Beta rugi, beta ini. Ya, tapi kalau untung diam-diam sah. Itu sifat manusia. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatim daimun, yang senantiasa mereka menjaga memelihara salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang tahu bahwa dalam harta mereka ada hak yang harus dikeluarkan. Lisaili wal mahrum, bagi orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari di hadapan para sahabat seperti kita ini, beliau sampaikan kepada mereka, ya, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, beliau katakan, ayyukum maluhu warisihi ahabu ilai min malihi, adakah di antara kalian orang yang lebih memilih harta ahli warisnya dibandingkan harta milik sendiri, atau apakah kalian lebih suka harta milik ahli waris kalian, ataukah kalian lebih suka harta milik sendiri? Qalu, mereka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa ma lahu ahabu ilaihi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak seorang pun di antara kita kecuali lebih cinta harta punya sendiri. Qala, maka beliau menjawab, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warisi ma akhara. Perhatikan apa yang beliau sampaikan, sungguh hartanya dia yang benar-benar miliknya itu adalah apa yang telah ia infakkan, apa yang telah kita sedekahkan, itulah yang sebenarnya harta milik kita. Sementara yang masih tersimpan di gudang, di ladang, di kebun atau di bank, itu adalah milik ahli waris. Karena tidak mungkin kita meninggal dunia akan kita bawa. Maka hati-hati wa barakallahu fikum, jangan kita kawaja. Kalau kita bisa tolong dengan harta, bantulah saudara kita dengan harta, dan kita akan kena doa yang baik dari doa malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun berlalu di pagi hari ketika hamba mendapatkan paginya, melainkan ada dua malaikat turun kepadanya dan berdoa. Ahaduhuma, salah satunya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak dengan yang lebih baik. Didoakan oleh malaikat, orang yang memberikan infak untuk Allah ganti yang lebih baik. Sebaliknya, yang satunya berdoa, yaqul akhar, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah, beri mereka kebangkrutan, orang-orang yang kawaja, bakhil, yang menahan diri tidak mau infak. Itulah ihfila barakallahu fikum, betapa buruk sifat bakhil ini kalau ada di tengah-tengah kehidupan muslimin. Akan muncul sifat ketidakpedulian, sifat acuh, ya, terhadap saudaranya, terhadap tetangganya. Ini adalah penyakit yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sampaikan peringatan dalam hadis berikut ini, itaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Beliau ingatkan kita dalam hadis yang agung ini, takutlah kalian wahai kaum muslimin, jangan ada di hati kalian rasa bakhil. Takutlah dari penyakit bakhil, karena sungguh bakhil itu adalah penyakit yang telah membinasakan umat sebelum kalian. Dengan sebab bakhil mereka saling menumpahkan darah dan saling menghalalkan kehormatan mereka. Lihat hadirinnya dimuliakan Allah, ketika seorang dia diberi kekayaan oleh Allah, kemudian ia bakhil, tidak peduli kepada orang-orang yang lemah, ini akan memicu munculnya penyakit iri dengki, dan juga bisa mendorong seseorang untuk pencuri. Ya, karena merasa tidak memiliki dan tidak dipedulikan atau tidak peduli kepadanya. Tapi kalau orang kaya, dia punya kepedulian kepada orang-orang yang lemah, tentu mereka pun akan turut menjaga orang kaya tersebut, minimal doanya. Ya, kalau ada satu kampung orang kaya, dia dermawan kepada masyarakat di sekelilingnya, minimal masyarakat itu akan mendoakan kebaikan, semoga barokah, semoga Allah balas kebaikan. Doa seperti yang kita ucapkan, jazakallah khair atau barakallah fi, minimal seperti itu, sehingga akan menjadi kebaikan yang besar bagi orang kaya tersebut. Atau ya, kalau orang itu dermawan, otomatis masyarakat di sekelilingnya akan senang kepada dia dan akan turut menjaga hartanya. Dia punya pohon, ya, kebun, orang pun turut menjaga, tidak akan pencuri. Karena apa? Dia tahu nanti tunggu waktu panen pasti dia akan kasih. Kalau ada orang lain mau pencuri, diingatkan, jangan, ini punya fulan, turut menjaga. Tapi kalau ada orang dia kaya tapi kau aja, barangkali ada orang datang mau garong, mau ngerampok, tetangga diem-diem saja, pura-pura enggak dengar. Ya, ada orang ya dobrak pintu pun pura-pura enggak dengar. Pagi-pagi orang teriak pencuri, dia kehilangan, orang cuma alhamdulillah. Kenapa? Orang kau aja. Beda dengan orang yang baik-baik, akan turut orang lain memiliki seakan-akan. Itulah makanya kata Rasulullah SAW, innakum lantas auna annas bi amwalikum. Sungguh kalian tidaklah bisa bikin orang senang kepada kalian dengan sebab hartamu. Tapi engkau bisa bikin senang manusia dengan sebab apa? Kata beliau, ya, dengan akhlakmu yang baik. Yaitu dengan kebaikan akhlakmu dan dengan senyum manismu, sikap ramahmu, itu yang utama. Makanya hadirinnya dimuliakan Allah, kita memberikan kepada kaum muslimin tadi bantuan, pertolongan dengan jiwa, dengan harta, atau dengan lisan. Ya, ini dengan nasihat, ya, dengan bentuk memberikan nasihat. Dan sungguh hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara bentuk dari bentuk, ya, sifat dermawan yang dianjurkan dalam Islam, ciri atau bentuk orang itu dermawan di antaranya, ayyutiyar rajulu ata'a fi ghairi mannin wala adha. Seorang memberi kebaikan tanpa diiringi dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti. Dia memberi los, tidak pernah diungkit, tidak pernah dia menyakiti orang yang diberinya. Ini bentuk-bentuk orang yang punya sifat dermawan, punya sifat, ya, syakha, yakni lapang hati dalam memberi kepada orang lain. Dia memberikan kepada orang kebaikan dan tidak pernah mengungkit, mengundat-undat ataupun menyakitinya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi. ya, kebaikan kepada orang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memberi itu tidak harus banyak. Coba dengar. Jangan kita asa mau memberi tapi nunggu saya kaya dulu. Ini ciri-ciri orang kawaja. Mau memberi nunggu kaya. Lah kalau enggak kaya berarti enggak akan bakal memberi. Lihat hadis berikut ini. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa ya'dilu tamratin min kasbi thayyibin wa la yaqbalu ila thayyiba fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi." Yuqabiluha bi yamini. Suma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwatu hatta takun misal jibal. Beliau sampaikan, siapa yang bersedekah walaupun senilai satu butir kurma, nilainya satu butir kurma, tapi dia bersedekah itu dari hasil yang baik. Hasil yang baik itu jerih payahnya dia, ya, hasilnya bukan pancuri, dan Allah tidak menerima memang kecuali yang baik. Maka sungguh Allah akan menerima dengan tangan kanannya sedekahnya dia. Kemudian Allah akan menumbuh kembangkan, mengembangkannya bagi pemiliknya sampai besar macam gunung nilai sedekahnya dari sedekah yang kecil. Sehingga jangan pernah kita meremehkan memberikan sedekah walaupun kecil. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, kalian takutlah akan api neraka walaupun hanya bersedekah satu butir kurma. Mungkin kita melihat saudara kita ada puasa, kayaknya dia enggak punya apa-apa, sudahlah kasih kurma satu butir untuk dia berbuka, satu gelas ayudes atau aqua. Luar biasa nilainya. Ihfila barakallahu fikum. Bagi kita barangkali menganggap remeh karena kita punya yang lain, tapi bagi orang yang enggak punya sama sekali, biar seteguk air sangat besar nilainya. Sehingga jangan pernah kita lewatkan memberikan kebaikan, karena itu akan mendatangkan kebaikan yang besar. Seperti jangan pernah kita lakukan kejelekan sekecil apapun, karena akan mendatangkan kejelekan yang berikutnya. Ya, tutup pintu kejelekan dan buka pintu kebaikan, kita akan terbuka kebaikan bagi kita. Mungkin sekarang kita tidak bisa lihat betapa butuhnya kita akan kebaikan sekecil itu yang kita lakukan. Tapi nanti di akhirat hadirin, seperti disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Walaysa baina wa baina turjuman, tanpa ada antara dia dengan Allah penterjemah. Langsung bicara dengan Allah. Fayandur aymana, ia lihat ke sebelah kanannya, fala yara ila syai'un ma qaddamahu. Ia tidak menyaksikan kecuali apa yang pernah diperbuat dari kebaikannya dulu di dunia. Fayandur al-as'ama, dia lihat ke sebelah kirinya, fala yara ila syai'un ma qaddama, dia tidak lihat sesuatu kecuali yang dilakukannya dulu di dunia dari keburukan. Fayandur baina yadayhi, dia kemudian melihat ke depan. Ternyata fayandur tilqa'a wajhin nar, dia lihat di depan matanya, di depan pandangannya, di depan wajahnya itu api neraka menyala. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istata'a minkum ayyaqiya wajhahu 'anin nar." Siapa yang mampu di antara kalian menjaga wajahnya atau badannya dari api neraka, falyaf'al, lakukanlah. Walau bisyiqqi tamratin, walaupun sedekah hanya dengan satu butir kurma, sedekahkanlah. Tapi ingat, jangan disertai dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti. Kalau mau memberi, beri dengan ikhlas. Jangan di belakang, diungkit-ungkit. Yang kedua, bukti atau ciri bentuk orang-orang yang lapang hati, dermawan, memberi adalah ayyafaruhal mu'tiya bisailil ladzi sa'alahu. Wayassiru li 'ata'ihi. Dia sangat senang kalau diminta. Dan ia bisa memberi. Dia gembira ketika ada orang yang minta, dia bisa memberi. Senang dan mudah memberi. Ini jiwanya dia. Seperti Rasulullah SAW, datang orang meminta, beliau kasih. Datang lagi sampai tidak ada lagi. Sehingga beliau sampaikan kepada mereka, tidak ada satu pun yang tersisa dariku yang bisa kuberikan kepada kalian. Sehingga siapa yang dia memiliki sifat ifa, yu'ifahullah, Allah akan menjaganya. Beliau ingatkan untuk mereka memiliki sifat ifah, tidak meminta-minta. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman kita ini sedikit orang yang senang kalau dimintai. Yang banyak orang senang meminta. Senang meminta, tapi sedikit orang yang senang dimintai. Nah, justru orang-orang yang dia baik itu, dia gembira ketika ia bisa memberikan kepada orang yang meminta. Dan ia senang untuk memberi. Tidak ada embel-embelnya. Karena di zaman kita ini kadang orang memberi sesuatu, tapi di belakangnya jangan lupa nomor 3. Jangan lupa nomor 2. Atau jangan lupa gambar ini. Jangan lupa lambang ini. Jadi di balik itu ada embel-embelnya. Ini yang begini bukan orang yang lapang dada dalam memberi. Kemudian yang ketiga, ayun fiqal munfik fi ghairi israfin wala taqtir. Dia memberikan infak tanpa berlebihan dan tidak pelit. Ia beri banyak, ia kasih banyak, sedikit kasih sedikit, seperti air mengalir. Kalau memang alirannya deras, ia ngalirkan deras. Kalau airnya kecil, dia alirkan kecil. Artinya, kalau rezekinya banyak, dia banyak sedekah. Rezeki sedikit, dia tetap sedekah. Ini orang yang baik hati. Demikian ya fila barakallahu fikum di antaranya. Kemudian yang ketiga, kita lanjut bentuk loyalitas kepada sesama muslim. Kata beliau yang ketiga adalah at-ta'allumul alamuhum wasurur bisururihim. Kita merasa sakit ketika saudaranya sakit, merasa gembira ketika saudara kita gembira. Ini yang mesti seperti ini. Kita merasa pedih ketika saudara kita menderita. Walaupun kita tidak sakit seperti dia, tapi kita turut merasa duka, merasa sedih. Begitupun ketika saudara kita gembira, kita turut gembira walaupun kita tidak terima apa-apa. Mungkin saudara kita punya keuntungan sekian banyak, punya kedudukan ningkat sampai menjadi punya jabatan demikian, punya ini, punya itu. Kita tidak memiliki seperti tidak miliki, tapi kita senang dengan dia gembira dengan apa yang didapatkan. Mestinya seperti itu. Jangan sampai kita gembira di atas penderitaan saudara. Jangan kita merasa gembira, merasa senang di atas penderitaan saudara sesama muslim. Ini tidak diperintahkan yang demikian. Kita ikut merasakan pedih ketika saudara kita mendapat musibah, gembira, turut gembira ketika saudara kita gembira. Nah, ya fila barakallahu fikum, jangan dibalik. Kita senang kalau lihat saudara kita kena musibah. Ini bukan orang sehat, tapi orang berpenyakit. Senang lihat orang lain bangkrut, senang orang lain kena musibah, senang orang lain kena bencana, senang orang lain gagal, senang orang lain rugi. Jangan, kita tidak boleh seperti itu. Justru ketika melihat saudaranya ada yang dia rugi, ditanya, kenapa sampai begitu? Kalau memang bisa dibantu, dibantu untuk bangkit kembali. Ya, dia terjatuh, bukan kemudian ditimbun, ayo bangkit lagi, dibantu. Ya, perhatikan hadirin apa yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan dalam hadis berikut ini, masalul muslimina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza staka min udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was-sahari. Permisalan muslimin, orang-orang Islam, di dalam mereka saling mencintai, dalam mereka saling menyayangi, dalam mereka saling mengasihi, seperti satu jasad. Apabila ada satu dari anggota jasad kita ini sakit, tentu akan turut serta merasakannya seluruh jasad. Dengan apa? Demam, panas, mata wana, tidak bisa tidur. Ya, seperti antum umpamanya ketika kena musibah, mungkin jatuh dari motor, tangan patah, ngerasakan sakitnya tulangnya yang patah ini karena bengkak, semalaman gak bisa tidur. Yang gak bisa tidur tangannya atau matanya? Tangan pun gak bisa tidur semalam, matanya merem, gak mungkin. Yang patah tangannya, yang gak bisa tidur matanya, telinganya masih dengar, sehingga rasa lama malam sakitnya kayak apa, turut serta semua badannya. Ini gambarannya. Ya, kepeduliannya begitu ya cepat. Ya, peka sekali, cepat sekali kepeduliannya. Makanya dikatakan dia turut merasakan sebagaimana panas demamnya. Nah, ya fil barakallahu fikum, ini yang dimaukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan untuk karena apa? Bukan karena oh ini saudaraku satu kandung. Dalam Islam seluruh mukmin itu saudara. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kita memberikan seperti itu bukan karena ikatan kandung atau ikatan rahim, tapi karena muslim, karena mukmin. Kepedulian kita dibangun di atas itu. Ya. Kita lihat seperti contoh yang sering kami ingatkan. Walaupun bukan kita punya anak, tapi kita lihat itu anak saudara kita, sudah waktunya sholat, dia masih bermain, masih di jalan, sudah komat, ayo diajak supaya cepat jalannya, ayo nak cepat ke masjid, sudah komat. Jangan dibiarkan mereka, ah masih bukan anak saya. Jangan seperti itu. Ya, kita punya kepedulian, karena apa? Itu generasi kita yang akan datang. Yang kita harapkan seperti anak kita sendiri, ingin jadi anak yang baik seperti ibu bapaknya, dia juga ingin jadi anaknya anak baik. Sehingga kita perlu pedulian kepada anak saudara kita. Ya, tidak hanya ketika di sekolah, di luar sekolah, ketika bermain, umamanya mereka lihat bertengkar, lihat mereka bermaki, lerai, cegah. Ya, jangan membiarkan celah kejelekan muncul. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya. Seperti yang sering kita ingatkan, anak-anak kita main di atas itu, aduh kasihan, kecil-kecil takut nanti tidak, karena lihat atas layang-layang, tidak sadar kalau posisinya ada di lantai dua di atas yang baru kita cor itu. Sering kita sampaikan turun jangan naik. Naik lagi, turun jangan naik, naik lagi. Kita cuma khawatir karena kita sedang asik main lupa lari, loncat padahal sudah di lantai dua. Jangan sampai terjadi. Kan kita saling menegur. Kenapa? Jangan sampai anak kita yang kena, anak saudara kita yang kena. Itu generasi kita nantinya. Kita harapkan mereka itu sehat, tidak cacat, sehat, tidak ada gangguan. Nah, ilah barakallahu fikum, ini yang kita harapkan. Karena itulah beliau katakan dalam hadis yang berikut ini, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabaka baina asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita mukmin yang satu bagi mukmin yang lain itu seperti satu bangunan ini yang saling mengokohkan sampai belum mencontohkan seperti ini. Ya, mempertemukan jari kanan dan kiri begini. Beliau mengokohkannya. Kita diperintahkan untuk saling menguatkan. Untuk saling ya menjaga, melindungi, mencintai, menyayangi. Dan lihat ya barakallahu fikum gambaran dalam satu jasad kita ini. Bagaimana tangan satu dengan tangan satunya saling bekerja sama. Tidak ada yang ingin menyakiti. Kalaupun mungkin terasa tersakiti, tapi itu bukan menyakiti. Itu adalah niat untuk kebaikan. Contohnya, walaupun tangan pegang sikat, lalu gosok gigi dengan sikat. Itu bukan nyakiti gigi, bukan nyakiti mulut. Justru untuk menjaga kebersihan gigimu. Sehingga tangan dia rela ya mengerjakannya untuk menggosoknya. Dan gak mungkin kalau cuma dikumur-kumur harus pakai sikat. Ya harus maklum gigi juga tidak boleh protes. Ah jangan pakai sikat tangan, pakai kapas saja, gak mungkin. Ya sesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti kita kalau ditegur saudara kita dengan teguran yang mungkin keras, ya kita sadari, oh saya keliru, ya saya salah. Karena berdengan cara lembut, tidak dengar, tidak mempan, ya. Dan ifilah barakallahu fikum itu tidak ada niatan jelek, tapi niat untuk jaga kebaikan, kebersihan. Dan ada memang ifilah barakallahu fikum, ya, sampai kita tega motong kuku-kuku kita. Kenapa? Itu sudah tidak pakai lagi, terpaksa potong supaya jaga kebersihannya. Ya, artinya kepeduliannya tidak biar kuku memanjang sampai panjang sekali. Karena apa? Enggak boleh nyakiti. Nanti kalau dipotong menyakiti. Hadirin, ini bukan menyakiti. Ada yang memang harus dipotong untuk menjaga. Lakukan itu. Sehingga jangan heran kalau kita dengar, kok ada Ustaz Fulan ditahzir, ada ulama Fulan ditahzir. Ya ditahzir, para ulama mentahzirnya. Hadirin, ini untuk menjaga kebaikan muslimin. Jangan kemudian kita, oh jangan, itu saudara kita juga, kita harus baik, kita tangga. Hadirin, kalau perkaranya urusan manhaj, jangan ya disamakan dengan urusan-urusan yang lain. Justru karena kita sudah sayang kepada mereka, diingatkan mereka jangan lanjut dalam kesesatan, kembali pada kebenaran. Kalau kita tidak sayang, tentunya saudara kita mau masuk jurang neraka, kita biarin. Tapi kita ingatkan, jangan ikut yang ini. Ya, ya ini sudah diingatkan Syekh Robi bahwa Dr. Muhammad bin Hadi seperti ini. Tinggalkan dan yang bersamanya. Sudah jelas alasannya, tidak ada hujah bagi mereka. Apa yang mereka tuduhkan kepada saudaranya sesama Ahlus Sunnah, itu tuduhan yang batil. Dan diperingatkan oleh beliau, tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diperingatkan seperti itu, nanti orang-orang akan tertipu, dikiranya sama. Padahal ini berbahaya, akan menyeret ke neraka kalau kita sampai keliru, tersesat. Sehingga ifilah barakallahu fikum, ya. Benar yang kita sampaikan, kita harus saling mencintai, melindungi, mengayomi. Tapi itu juga termasuk bagian kayak tadi. Ya, digambarkan dalam satu jasad. Kenapa kok mesti ada yang dipotong kayak kuku panjang harus dipotong? Untuk jaga kebersihannya. Karena kelebihan gak bagus, akan datangkan begini-begini. Begitupun kenapa harus pakai sikat kita bersihkan gigi. Sedangkan telinga cukup dengan cotton bud. Ya, gak perlu disikat lagi. Lumayan begitu. Ya sesuai dengan batas-batas yang harus dilakukan dalam amar ma'ruf nahi mungkar pun demikian. Ada yang harus tahdir, ada yang cuma diingatkan, ada yang cuma disinggung sedikit sudah kena, ada yang cuma dinasihati sedikit sudah mempan. Ini tentunya disesuaikan. Nah, ifilah barakallahu fikum, ini bentuk loyalitas kita kepada saudara kita adalah kita memberikan kepada mereka apa? Ya, turut. Ketika mereka senang, kita ikut senang, sedih, kita turut bersedih. Ya, karena memang kita digambarkan seperti jasad ini, punya kepedulian kepada saudara kita. Dan yang keempatnya, an-nashu lahum wa mahabbatul khairi lahum wa adamu ghisyihim. Ya, yang keempatnya adalah kita selalu memberi nasihat kepada mereka dan mencintai kebaikan bagi mereka, tidak menipu pada mereka, ya. Wadi'atihim, dan tidak, ya, ghisy itu menipu atau apa namanya, mendustakan, ya, mendustainya, dan tidak menipunya. Tidak punya seperti itu, tidak ada niat jelek. Sehingga kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahdukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Untuk lebih lanjut insyaallah, karena sudah isya, pada kesempatan berikut ada sedikit perbedaan antara ghisy, ya, yang dimaksudkan di sini, ya, dan khadi' di dalam makna ini nanti dalam pembahasan berikut insyaallah. Wa barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada ikhwah, mohon kepedulian seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita sangat khawatir menjaga anak-anak kita yang masih balita. Sangat banyak, bukan 10, lebih 10 orang naik bermain di atas semua. Bagusnya tangga yang naik ke atas kita tutup, ya, dengan seng. Jangan anak-anak naik lagi lah sebelum terjadi ada yang jatuh, sebelum terjadi. Karena ini angin kencang, mereka bermain layang-layang, khawatir, ya, baku dorong, kejar tanpa sadar, itu yang kita takutkan, khawatir, ya. Mungkin besok, ya, kita tutup saja, ini disampaikan, dan tangga-tangga yang gak kepake kita bongkar supaya tidak menjadi tangga naik, dan ini sangat rawan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.